membuat diriku semakin tersiksa. Yeah, mungkin dapat ku jalani, kehidupan fana yang berarti. Yeah, tinggalkan aku, menjauhlah, ku tak ingin kau kembali. Kau kembali.